bagaimana Allah lagi pengen melanggar sama mantan juga yang ternyata begini rasanya jadi jomblo jadi bagaimana. Yang lagi pacaran cuma berharap andai aku yang berperan. Kalau begini selalu teringat makan pikiran ngeres ya henti-henti. Coba cari kontak hati, coba-coba lagi ku cari di medsos kontak-kontak lagi belakangnya bolos. Gimana kalau kita ketemuan lagi? Tapi jangan nanti, sekarang ini dia punya jawab dikit penasaran. Cobain cakap mantannya Cin, sayang-sayangan hangat-hangat lumayan. Sayang-sayangan, hangat-hangat coba.